Apakah arti Wahabi? Apakah mereka keluar daripada Islam? Apa hukum orang yang menuduh seorang itu Wahabi? Kalau orang itu Wahabi, guna pula. Ha, cari balah lah ke ni. Muhammad bin Abdul Wahab nama dia. Orang tak panggil Wahabi lagi, bila lama-lama dah orang panggil golongan Wahabi dah. Nampak? Bukan dia yang letak lama. Macam kita macam mazhab Syafi'i. Kau, masa Imam Syafi'i masih hidup, orang panggil tak mazhab Syafi'i? Tak panggil dah. Bila lama nak suruh kenal, orang panggil mazhab Syafi'i. Tak? Ha. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab ni, sekarang ni orang gila golongan Wahabi. Sebenarnya bukan Muhammad Lahab. Pengikut-pengikut yang telah berubah. Dah? Ha. Cuma bezanya, dia ni orang Islam juga, bukan dah orang Islam. Hak selagi hak kita kajilah, kita baca buku-buku dia. Nah, ha, cuma agresi. Dah? Ha, agresi. Pandangan-pandangan yang tidak kuat, walaupun maknanya berdali terus dengan Quran dan Sunnah. Tapi daripada mutala'ah kita pada pandangan-pandangan mereka, banyak kesilapan. Banyak tanaku, banyak berlaku celaru. Nampak? Dalam kitab ni kata lain, kitab ni kata lain. Maka tak main sungguh. Dalam bab hadis kita juga. Contoh kata, marji' yang paling ramai sekali dalam bab hadis, Imam Albani. Syekh Albani. Faham? Nah? Pakar hadis. Ulama' siapa karang tiga kitab besar. Nampak? Tanakut Albani. Juzuk pertama, juzuk kedua, juzuk ketiga. Kita boleh rojok, cek, sutik-sutik. Imam Albani, Syekh Albani ni, dia kata orang ni, hadis ni, da'eh. Dalam hadis ni, dia kata hasan. Mana tanakut, dia sendiri pun tukar bimbo kali dah. Nampak? Ha, jadi sebab tu kita ikut golongan Wahabi ni, kita bersandar pada golongan yang tidak kuat. Yang boleh dipertikaikan, maknanya tarjihnya, tarjih mereka itu, nampak? Tidak sekuat mana ulama-ulama yang mustahil. Nah, tu saja. Bukan kita nak kata kapir ke apa, tidak. Nah? Ha, jadi, kalau kita nak sedap pegangnya, dari pandangan ulama-ulama yang memang mustahil sungguh. Nah? Banyak sangat tanaku. Nah? Ha. Siapa hadis Bukhari pun dipertikaikan juga. Nak. Kemudian banyak sangat, siapa tu jangan agresi. Duk tuduh ke ulama-ulama. Nak. Umpamanya dikata Imam Ghazali ni taba qabla al-maut, sempat taubat sebelum mati. Tapi doa-doa lalu, jangan doa lalu. Jadi apa benda ni? Jadi ta'asub, jadi asabiah. Nak. Akhirnya oleh kerana kelapa ta'asub, nak, maka orang tak suka. Nak. Batu kita nak pertikaikan benda bid'ah. Biar bid'ah sungguh. Ni dia percara benda yang khilafiah. Asli tidak macam ni. Dia percara hang baca kunut subuh. Kunut subuh ni 1200 tahun selesai masalah. Pak imam. Nah, siapa nak baca boleh, tak mau baca pun tak apa. Orang tanya bapa alim. Siapa dia bapa alim? Baru meninggal dunia 5 tahun baru. Ha? Almarhum Syekh Ali Jadul Haq, Syekhul Al-Azhar yang lepas. Seorang bapa alim sungguh. Ha? Orang tanya dah hukum baca kunut lagu mana? Dia kata siapa yang baca kunut waktu subuh, dia dapat pahala baca kunut. Dan siapa yang tidak membaca, semayangnya telah pun sah. Tak ada masalah. Nampak? Ilmu bertambung-tambung. Neh? Kalau rembah kita di atas pala, kita mampu kerah kita. Nampak? Ha, ni tak. Orang tengah baca kunut, itu anyum pala. Orang Malaysia pergi linum. Semayang tengah jalan. Dalam jalan nak pergi Madinah. Tak dengar jemaah sudah dah. Dia tengah, dia sudah dah. Orang Malaysia semayang, baca kunut, dia mari tolak pala, jatuh serbang. Nampak? Dia kata bid'ah haram, kunut haram. Ha, tu kata doa lalu. Nah. Ha.